أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو متعال عن الأبدال والأبدال. قال الشاعر: متعال أي مرتفع بذاته وقدره وفخره عن الأبدال والأبدال. فالأبدال هم الأمثال والشبهاء والنظراء، فالله سبحانه وتعالى ليس له نظير وليس له مثيل ولا شبيه، فلا أحد يشارك الله ولا يشبهه ولا يساويه جل وعلا. وهذا من علو قدره وقهره، وهو العلي بذاته فوق مخلوقاته. أما الأبدال فهم المعارضون له، فالله ليس له معارض فلا يضاده أحد من خلقه، فإنه إذا أراد أمرا فلا يمكن لأحد أن يعترض ويمنع أمره سبحانه وتعالى. وإذا أراد إعطاء فلا أحد يمنعه، وإذا أراد منعا لشيء فلا أحد يعطيه، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. لا مانع لما أعطيت. Ini hadis, kutipan hadis. Wala mu'tiya lima mana'ta. Terus. Qala ta'ala: ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, fama yumsik fala mursila lahu min ba'di, wa huwal azizul hakim. Fala nidda lillahi wala dhidda lahu fima ya'muru bihi wa yan'anhu khilaful makhluqina, fa yujadu min man yunazi'ahu mana wa yunazi'uhum wa yakifu biddatan tanfidhi awamirihim. Fal makhluqatu kulluha laha musharikun, fal khalqu yatashabahuna fil ilmi wal ismi wa fi kulli shay'in fil ajsadi wa sifati, ويشتركون في الأفعال والأملاك، والله سبحانه لا يشبهه أحد ولا يشاركه أحد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف الإمام أبو جعفر الطحاوي: وهو متعال عن الأبداد والأنداد. Dan dia Allah Maha Tinggi. Tingginya Allah dengan tiga ketinggian: uluwul qahr wa uluwul qadr wa uluwul dzat. Ya, ini perlu dipahami di sini. Jadi tingginya Allah tinggi dengan tiga ketinggian. Tiga ketinggian: uluul qahr, ketinggian Allah dalam menundukkan, menguasai. Wa uluul qadr, ketinggian Allah dalam kedudukannya. Wa uluul zat, dan ketinggian Allah secara zatnya. Yang terakhir, uluul zat, ini yang diingkari oleh kalangan ahlu bidah dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, dan yang sejenis dengan mereka. Nah, apa yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di sini wa huwa muta'alin itu dengan tiga ulu tadi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abil Is Al-Hanafi di Syarah Aqidah At-Tahawiyah beliau, dan di sini yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Ya. Jadi aneh kalau ada Asy'ari mensyarah Aqidah At-Tahawiyah. Ada enggak? Ada. Tapi kemana-mana pada bab ini terutama. Makanya yang paling memahami Aqidah At-Tahawiyah adalah ulama kalangan Hanafi sendiri. Di antara yang diwakili oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi, yang beliau mensyarah dan beliau menjelaskan ketinggian Allah mencakup ketinggian zat Allah. Lagi pula ya ikhwah, Kullabiyah yang merupakan Ibn Kullab, yang merupakan inspirator utama dari mazhab Asy'ari dan Maturidi, beliau pun menetapkan uluwu zat pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau mentahrif sifat-sifat yang lainnya. Dan mazhab Asy'ari mutaqaddimun menetapkan Allah ulu secara zat. Ini mutaakhirun aja yang belakangan. yang banyak buat bid'ah-bid'ah seperti itu. Ya, Allahu musta'an. Tayyib barakallahu fik. Qala muta'alin. Ai, kata Syekh, murtafi'un bidatih. Itu Allah yang tinggi dengan zatnya wa qadrih. Ya, tinggi dengan qadarnya. Ya. Tinggi dengan kesuciannya. Dan juga tinggi dia wa qahrih, dengan penundukannya. Allah menundukkan kekuasaannya, Allah tinggi. Anil addadi, dari segala lawan. Ya, wal andad, dan segala tandingan. Fal andad, ya, humul amsal, tandingan dengan Allah ialah yang semisal dengan Allah. Wa syubaha, yang semisal dengan, yang serupa. Wa nudara, yang sepadan. Allah dinafikan dari itu semua. Allah lebih tinggi dari itu semua. Allah subhanahu laisa lahu nadirun wa laisa lahu masilun wa laisa lahu syabihun. Allah enggak punya padanan, enggak punya yang semisal, enggak punya yang serupa. Fala ahada yusyrikullaha, maka tidak ada siapapun ahadanya nakirah fi siyakin nafi tufidul umum, siapapun apapun dalam bentuk apapun enggak ada yang mampu serupa dengan Allah. Wala yusyabihu, enggak ada yang menyerupai Allah. Wala yusawihi, dan tidak ada yang menyamai Allah azza wa jalla. Wa hadha min uluwi qadrihi wa qahrihi wa uluwil wa ulu wa huwa al ulu wa huwa al ali bi dzatihi fawqa makhluqatih. Maka Allah lah, ya, maka ini di antara ketinggian, ya, qadar, ya, kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala, wa qahri, bagaimana Allah menundukkan, wa huwa al ali, dan dia lah maha tinggi, bi dzatihi, dengan zatnya, fawqa makhluqatih, di atas makhluknya. Amal abdad, adapun ya, lawan-lawan dari Allah, itu jamak dari diddun, fahuwal mu'aridun lah, mereka adalah yang menentangnya. Falaisa fallahu laisa lahu mu'aridun, maka Allah enggak ada satu pun yang dapat menentang Allah. Wala yudadduhu ahadun, enggak ada sesuatu apapun yang dapat melawan Allah min khalqih, siapapun itu dari kalangan makhluknya. Fa innahu idza arada amran, ya, karena Allah, jika Allah mengedaki suatu perkara, fala yumkinu li ahadin, enggak mungkin bagi siapapun. Ini li ahadin, tadi siapa yang baca? Fakhruddin, bukan li ahadin nanti mudhaf, enggak. Karena nanti ya am dan fiil yang dimasukinya ya'tarid, itu kan fi ta'wil masdar. Itu nanti fi mahli rafin fa'il dari yumkin. Ya, fala li ahad, fala yumkinu li ahadin i'tiradun, begitu. Ta'wilnya begitu. Ya, i'tarada ya'taridu i'tiradun. Maka bukan mudhafun ilaih. Bisa dipahami ya? Ya, jadi bukan mudhafun ilaih, ta'wil masdar dan fiil yang dimasukinya itu. Harfu nasbin an, dan fi'il yang dimasukinya itu nanti bukan sebagai munafun ilai, tapi sebagai mubtada. Sebagai fa'il dari yumkinu. Fala yumkinu li ahadin, maka tidak mungkin bagi siapapun ayat tarida i'tiradun, begitu. Melawan wa yamna'a amrah, dan yamna, dia menentang dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza arada i'ta'an, apabila Allah menghendaki memberi, fala ahada yamna'u, enggak ada siapapun yang dapat mencegah. Wa idza arada man'an, apabila Allah hendak mencegah li syai'in, terhadap suatu hal, fala ahada yu'tih, enggak ada siapapun yang dapat memberikan kepada siapa saja yang Allah cegah tadi. Fala la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini yang kita baca setiap zikir setelah salat, ya. Baik. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu. Qala ta'ala ma yanfa'u Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsik laha. Ya. Baik. Ma yaftahu Allah linnas, apa aja yang Allah buka, Allah berikan, Allah anugerahkan pada manusia dari rahmatnya, fala mumsikalaha, maka tidak ada satupun yang dapat menahannya. Baik. Wa ma yumsiku fala mursilalahu min ba'dih, dan siapa saja yang apa Allah tahan, ya, dan apa saja yang Allah ditahan oleh Allah, maka fala mursilalahu min ba'dih, tidak ada yang sanggup untuk mengirsal, melepaskan apa yang ditahan oleh Allah tadi setelah itu. wa huwa al-aziz al-hakim, dan dia Allah lagi maha aziz, maha perkasa, lagi maha hakim. Hakim dengan dua makna, bisa bijaksana, bisa yang maha menghukumi. Fala nidda lillah, maka tidak ada tandingan bagi Allah. Wala didda lahu, tidak ada lawan bagi Allah. Fima ya'muru bih, terhadap apa yang Allah perintah. Wa ma wa yanha'an, dan apa yang Allah larang. Khilaful makhlukin, berbeda dengan makhluk. Fayujadu man yunazi'uhum, maka didapati ada yang menentang mereka. Wa yaqifu diddatan fi awamirihim, ya. Dan apa juga wa yaqifu didda, dan juga ada yang berdiri dia menentang pelaksanaan perintah-perintahnya mereka, makhluk. Fal makhluqat kulluha laha musyarikun, karena semua makhluk memiliki sekutu-sekutu. Fal khalqu, sedangkan ya, makhluk yatasyabahuna fil ilmi wal ismi wa fi kulli syai'in fil ajasadi wa sifat. Ya. Makhluk semua saling memiliki kemiripan dalam ilmu, nama-nama, ya. Dalam ilmu, nama, dan dalam segala hal sampai pada jasad dan sifat. Si fulan mirip si Allah, karakternya mirip si ini, semua. Yastarikuna fil af'ali wal amlak. Ya. Semua mereka bersekutu dalam perbuatan dan berbagai kepemilikan. Wallahu subhanahu la yushbihuhu ahadun. Sedangkan Allah tidak ada satu apapun yang dapat menyerupainya. Wala yusyarikuhu ahadun. Tidak ada satu pun yang dapat bersekutu dengannya. Ya. Qala al-mu'allif, la radda li qada'ih wala mu'aqqiba li hukmih wala ghaliba li amrih. Ya, la radda, enggak ada yang dapat menentang. Ya, enggak ada yang dapat mencegah, membantah qada' ketentuan dari Allah. Ya, wala mu'aqqibala, wala mu'aqqiba, enggak ada yang dapat menolak li hukmih, ketentuan hukum Allah. Wala ghaliba li amrih, enggak ada yang dapat mengalahkan perintahnya. Hilmi, fadhol. Irfa sautak hatta yasma'a al-akhirun. Qala asy-syarikhu rahimahullahu ta'ala, Allahu ila qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. La mu'aqqiba lahu li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Allahu 'azza wa jalla ila qada amran fa la yastati'u ahadun ayyun qudahu aw yahuddahu khilafil makhluqi faqad yu'attalu tanfidhu hukmihi faqad yunqadu. Terus wala ghaliba li amrihi wa idha amara bi shay'i la ahada yaghlibu. Ghalaba yaghlibu. La ahada yaghlibu awamirahu al-kauniyah. Awamirahu kauniyah maktub kemana? Apa? Tapi kemana? Dia jadi naat mana? Awamirah. Al-kauniyah. Nah. Amma awamirahu asy-syar'iyyatu faqad tu'aqqalu. Faqad tukhalafu. Wa hadhihi li ibtila'i wal imtihani li yatarattaba 'ala dhalika as-sawabu aw al-'iqabu. Naam, fa'il dari yatarattab. Baik. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan maksud dari matan ini, enggak ada yang dapat menolak ketentuan Allah, qada dari Allah, ya. Ini sebagaimana firman Allah, idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menetapkan suatu perkara, maka dia cukup berfirman, jadi maka jadilah. Enggak ada yang bisa mencegah. Wala mu'aqqiba li hukmih, enggak ada yang dapat menentang, menolak hukum Allah. Ya. La mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan hukum Allah, dan dia yang maha cepat hisabnya. Ya, fallahu azza wa jalla idza qada amran, maka Allah azza wa jalla apabila Allah menetapkan suatu perkara, fala yastati'u ahadun, enggak ada seorang pun yang sanggup ayam qudahu. Ya, untuk membatalkan keputusan dari Allah, aw yaruddahu, atau menolak keputusan dari Allah tadi. Bi khilafin makhluk, berbeda dengan makhluk. Faqad yu'attalu tanfidhu hukmih. Ya, terkadang atau kerap kali makhluk itu ya ditaktil pelaksanaan hukumnya. Ya, ditolak. Waqad yunqadu, terkadang juga dibatalkan. Ya, terlaksananya keputusan dari si makhluk tadi. Wala ghaliba li amrih, enggak ada yang dapat mengalahkan perintah dari Allah. Wa idza ya amara bi syai', apabila Allah telah memerintahkan suatu hal, la ahada, tidak ada seorang pun yang ribu awamirah al-kauniyata, tidak ada seorang pun yang dapat mengarahkan perintah-perintah Allah yang kauniyah. Ya, kauniyah, kauniyah, paham sini ya, yang pasti itu terjadi, yang pasti itu terjadi. Amma awamiruhu asyariyah, ada pun perintah-perintah Allah yang syariyah, ya, bis pasti terjadi enggak? Allah perintahkan Fir'aun beriman, ya, terjadi enggak? Enggak. Tapi kalau Fir'aun Allah perintahkan dengan perintah ya kauniyah, Fir'aun mati kafir, terjadi? Terjadi. Enggak ada yang dapat mencegah. Ya. Waqad tu'attalu wa qad tukhalafu, adapun perintah Allah yang syariah itu terkadang ditaktil, ya, ditentang, terkadang diselisihi. Ya. Wa hadhihi lil ibtila'i wal imtihan. Ya. Dan inilah ujian dan cobaan, cobaan dan ujian. Liyataratab 'ala dzalika as-sawabu, supaya nanti ya menghasilkan dari perintah tadi adanya pahala atau iqab, adanya hukuman. Tsumma qala amanna bidzalika kullih. Ya. Kami beriman dengan semua itu. Wa iqanna anna kullan min indih, dan kami yakin itu semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut lagi Hilmi sedikit itu. Wa la syarika ta'ala kullu ma sabaqa dzikruhu min awalil 'aqidati ila akhiriha. Nadi nurillahi fihi wa laysa mujarradun kalamin. Khobar itu. Walaysa mujarradu kalamin bi al-sinatina. Berdua di kulubina. Baik. Nah, kata Syaikh Shalih Fauzan menjelaskan hal ini, kullu ma sabaqa dzikruh, semua yang telah disebutkan ya di ini disebutkan di buku ini, min awalil aqidah ila akhirih, dari awal aqidah tauhid ini sampai akhirnya, nadinu lillah bihi. Kita beragama kepada Allah dengan akidah ini. Ya, kecuali nanti akan pembahasan iman yang akan disebutkan nanti baru. Ya. Ini kita tidak seperti itu. Karena Abu Ja'far At-Tahawi mengikuti kalangan Murji'atul Fuqaha dari kalangan Ahnaf, Hanafiyah, yang mengatakan iman hanya i'tiqadun wa qaulun. Amal enggak, nanti ada di sini. Falaisa mujarrada kalamin, maka ini bukan sekedar ucapan bi al-sinatina, dari ucapan kita. Bal huwa min qulubina, namun ini bersumber dari kolbu kita. Summa qala wa anna Muhammadan abduhu al-Mustafa, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan yang Mustafa, hamba pilihan. Wa nabiyuhu, nabinya al-Mujtaba, sama yang terpilih. Wa rasuluhu al-Murtada, dan rasulnya yang diridhoi. Nah. Taufik, fadhal. Summa qala syekh كما بين الشيخ رحمه الله في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه واعتقاد أنه الرب المستحق للعبادة دون ما سواه وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت جلال الذي نعوت ونعوت الجلال الذي هو متصف بها azalan wa abadan. Lama bayana hadha wa wadhahahu intaqala ila ma yajibu i'tiqaduhu fi ar-rasul alaihi salatu wassalam. Baik, kata Syekh, lama bayana Syekh, tatkala Syekh Abu Ja'far Thahawi menjelaskan fi awwali kalami, dari awal ucapan beliau, ma yajibu min ma'rifatillah, yang wajib, apa yang wajib dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa i'tiqad, dan meyakini annahu rabbul mustahiq lil ibadah, bahwasanya Allah adalah Rabb yang berhak diibadahi, duna masiwa, bukan selainnya, wa annahu muttasifun, dan bahwasanya Allah disifati bisifatil kamal, bahwa Allah bersifat dengan berbagai sifat-sifat kesempurnaan, wa nu'ud, nu'ud sama kayak sifat ya. Dan sifat-sifat yang jalal ya, yang mulia, yang sempurna, yang agung, allati huwa muttasifun biha, yang Allah bersifat dengannya, azalan wa abada. Azalan, azali, dahulu ya, sebelum masa yang ada awalnya, maupun abada, suatu masa yang tidak ada akhirnya. Lama bayana hada wa waddahahu, tatkala Syekh menjelaskan ini ya, dan beliau menerangkan dengan gamblang hal ini, intaqala, maka beliau beralih, berpindah, ila ma yajibu i'tiqaduhu, kepada pembahasan apa yang wajib untuk diyakini, fi rasul, terhadap rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus, wa qawluhu wa inna muhammadan abduhul mustafa, hada abku ala awal abkun, hada abkun ala awal kalam. Baik, ini atab dari awal kalam. Awal kalam berarti apa tuh? Wa naqulu fi tauhidillah, itu ya. Kita menyatakan dalam mentauhidkan Allah, kita berpandangan ya, berpendapat dalam mentauhidkan Allah, mu'taqidin bi taufiqillah, meyakini dengan taufik dari Allah, innallaha wahidun la syarika lahu, dan seterusnya ila akhir. Terus summa qala wa inna muhammadan ila akhiri, fala budda min i'tiqadi hadha kama nashhadu billahi bil uluhiyyah. Nah, maka harus kita meyakini hal ini terkait rasul, sebagaimana kita mempersaksikan juga bagi Allah akan uluhiyah Allah. Terus kadzalika nasyhadu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam birisalati walidzalika fasyahadatani daiman mutalazimatan. Baik, sebagaimana kita meyakini bagi Allah akan uluhiyah Allah, maka demikian pula kita mempersaksikan bagi rasul dengan risalah. Risalah sini maksudnya kerasulan. Oleh karena itu, pasyahadatan, dua kalimat syahadat, daiman mutalaziman. Yang namanya dua kalimat syahadat itu dua hal yang selalu mutalazim, saling berkorelasi satu sama lain. Gak bisa seorang hanya mengucap la ilaha illallah saja ya, terus dianggap berislam. Enggak, mesti Muhammadar Rasulullah. Ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus, wa anna Muhammadan hada ismuhu alaihi salatu wassalamu al-mashhuru bihi. Baik, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah nama beliau yang masyhur, yang diberikan oleh kakeknya. Ya, Abdul Muthalib. Isim maf'ul yang artinya mahmud, terpuji, Muhammad. Ya. Terus lanjut. Faqad jaa'a fil Qur'ani ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi, wa fi qawlihi wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum, wa fi qawlihi ta'ala Muhammadur rasulullah walladheena ma'ahu, wa jaa'a Ahmad fil Qur'ani fi qawlihi ta'ala 'an Isa 'alayhi salam, ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Baik. Ya. Dan nama beliau Muhammad, inilah nama beliau yang masyhur, terdapat keterangan di Al-Qur'an disebutkan nama beliau, maka nama Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah. Muhammad bukanlah bapak salah seorang, bukan hanya sekedar bapak salah seorang di antara kalian, namun beliau adalah Rasulullah. Ya, juga terdapat di Quran yang lain, amanu bima unzila, amanu ya, dan mereka beriman pula, bima nuzila ala Muhammad, terhadap apa yang ya diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwal haqqu min rabbihim. Jadi itulah yang hak dari Rabb mereka. Ya. Kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki ya keadaan mereka, mengislah. Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu dan seterusnya, asyidda wal kufar. Juga terdapat nama Ahmad di Al-Quran. Yang ini termaktub di Injil ketika ya Allah mengutip ucapan Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kalian, yang di sini aku membenarkan apa yang ada pada kalian, Taurat yang ada pada kalian sebelumnya, dan memberikan kabar gembira akan kedatangan seorang Rasul yang datang nanti setelahku yang namanya adalah Ahmad. Yang namanya adalah Ahmad. Sadiq, fadal sadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifanullah ta'ala walahu asma'un ja'at fi sunnati dakarha ibnul qayyimi fi kitabihi jala'ul afhami wa ta'ifu fi kitabih, berarti jala'il afham, jala'i. Ya boleh juga sih, wa huwa jala'ul afham. Boleh. Terus wa ta'arufu 'ala rasuli sallallahu alaihi wasallam min wajibati ad-dini wa min usulil islami wa qad qala syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab fi thalathatil usuli al-aslul awwalu ma'rifatullahi wa tsani ma'rifatu nabiyhi والثالث معرفة دين الإسلام بالأدلة كما يجب عليك معرفة الله كذلك يجب عليك معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذه أصول ثلاثة أصول ثلاثة وهذه أصول ثلاثة وهي التي يسأل عنها الميت إذا وضع في قبره. Ah, apabila dia meletakkan, diletakkan. إذا وضع في قبره. Nah. Walahu ja'at, walahu asma'un, dan beliau memiliki nama-nama. Ja'at fi sunnah, yang disebutkan di dalam sunnah. Apa kata Rasulullah? Ana Muhammadun wa Ahmadu wal Hasir wal Hama wal Mahami. Ya. Yeah. Wal khatimu wal aqibu, itu nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, disebutkan juga ini oleh Ibnu Katsir ya. Di risalah beliau Al-Bidayah wa Nihayah itu ya. Mengenai hal ini dan di buku-buku sirah juga. Kayak kemarin di buku sirah kita kaji Tahdzib Sirah Nabawiyah itu juga disebutkan nama-nama Nabi. Masih ingat tak? Ya, nama-nama Nabi. Bukunya udah khatam tapi lupa. Baik. Kemudian zakarohat ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim fi kitabih Jala'il Afham. Ya. Wa ta'arrafu 'ala Rasul, dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, min wajibatid din, termasuk diantara kewajiban agama. Wa min usulil Islam, termasuk diantara usul prinsip-prinsip Islam, landasan-landasan Islam. Waqad qala Syekh, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, di salah satu usul, al-usul awal ma'rifatullah, as-sani ma'rifatun nabiy, ini mengenal nabinya. Wa salis ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Karena tiga hal ini yang ditanya, marabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, di kuburan itu ditanya. Kama yajibu alaika ma'rifatullah, sebagaimana wajib bagi anda mengenal Allah, wa kadzalika demikian pula yajibu alaika ma'rifatun nabiyyih, wajib bagi anda mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Hadhihi usulun salasatun, ini tiga landasan utama. Ya. Wa hiya allati yus'alu anha al-mayyitu idza wudi'a fi qabri. Inilah yang mayit akan ditanya tentang tiga hal ini apabila dia telah diletakkan di kuburannya. Ya. Terus lanjut, wa qawluhu abduhu fa huwa abdullahi azza wa jalla wa laysa lahu min al-uluhiyyati. Baik, perhatikan. Ya. Ketika ini sering disebutkan oleh para ulama. Bahkan Rasul sendiri mengatakan faqulu abdullah wa rasuluh. Ya, kan ya, banyak orang memuji Nabi. Kata Nabi SAW, jangan kalian memujiku, ya, la tuftiruni, jangan kalian ya memujiku berlebihan. Fa inni Abdullah wa Rasuluh. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Cukup panggil aku hamba Allah dan Rasulnya. Berarti ada dua. Kita enggak boleh tafrid, enggak boleh ifrat. Enggak boleh ekstrem ke kiri, ekstrem ke kanan. Enggak boleh merendahkan Nabi karena beliau adalah Rasul. Beliau punya hak sebagai Rasul. Namun ketika beliau punya hak sebagai Rasul, jangan ekstrem berlebihan. Beliau hanya hamba. Enggak boleh diberikan ibadah. Beliau enggak punya rububiyah, enggak punya uluhiyah. Ya, dan sifat-sifat beliau pun tidak serupa dengan sifat-sifat yang ada pada Allah. Paham enggak sini? Berarti inilah makna abdu, hamba. Ya, makna hamba. Supaya enggak bablas dari makna rasul. Paham enggak sini? Ya. Laisa lahu minal uluhiyati syai'un wala minar rububiyati syai'un. Beliau enggak punya sedikit pun uluhiyah maupun rububiyah. Beliau enggak memberikan rezeki, enggak menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Terus wa inna ma huwa abdullahi wa rasuluhu mu'tamarun bi awamihi. Mu'tamirun bi awamihi. Muntahin an nawahihi. Baik, perhatikan. Fa huwa Abdullah azza wa jalla. Ya. Apa wa inna ma huwa Abdullah wa rasuluh. Beliau hanya hamba Allah dan rasulnya. Mu'tamirun, beliau hanya melaksanakan berbagai perintah. Ya, beliau hanya menerapkan berbagai perintah-perintah Allah. Muntahin. Ya. Ya. An-nawahihi, beliau pun juga berhenti dari segala larangan-larangan Allah. Jadi syariat juga berlaku kepada beliau. Ya. Baik. Ini juga bantahan ya bagi orang-orang yang ngaku-ngaku ma'rifat hakikat. Rasulullah SAW sholat lah, mereka siapa? Gitu. Terus lanjut, Mubaligun anillahi azza wa jalla wahada fihi raddun alal wuluwi fihi alaihi sholatu wassalamu. Baik, beliau hanya menyampaikan dari Allah. Ini juga bantahan bagi orang yang gulu berlebihan terhadap beliau alaihi sholatu wassalam. Terus li'anna hunaka man yazluuna fir rasuli walai gola yaglu, berarti ya gola yaglu. Nah, karena di sana ada orang yang gulu terhadap Rasulullah SAW. Terus wayaj'aluna lahu syai'an minar rububiyyati awil uluhiyyati. Ah, mereka menjadikan ada dari uluhiyah dan rububiyah ada pada Rasul, ya. Terus wayad'una ma'allahi. Baik, mereka berdoa kepada beliau di samping berdoa kepada Allah. Terus wa hada gulu wal 'iyadu billah. Guluun. Wa hada guluun. Waliyadubillah ini gulu ya berlebihan. Terus kama ghalat an-nasara fil masih Isa bin Maryam wa qalu innahu ibnu Allahi aw Allahu aw salisu salasatin. Ya, sebagaimana gulunya orang-orang Nasrani ya terhadap Isa bin Maryam yang mereka mengatakan Isa adalah anak Allah atau Allah jelmaan Allah atau salah satu dari yang tiga trinitas. Ya. Baik. Cukup. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.